mudik suminah. Tak welasi tak kangeni awan bengi seliramu dek suminah. Aku pengen mau jajan dadi manten karo kowe suminah. Angen-angen anak enem muga tentrem karo kowe suminah. Ojo samar bapakku bakal ngelamar mas kawine sak miliar. Amung siji panyuwunku muga setya lan tuhu karo aku. Ojo samar bapakku bakal ngelamar mas kawine sak miliar. Amung siji panyuwunku muga setya lan tuhu karo aku. Dek sumina, dek sumina, dek sumina, aku kangen. Dek sumina, dek sumina, dek sumina, aku cinta. Kandrungi tak edane tak pikiri seliramu dek sumina. Tak welasi tak kangeni awan bengi seliramu dek sumina. Aku pengen mulu jejer dadi manten karo kowe sumina. Angen-angen anak enem muga tentrem karo kowe sumina. Ojo samar bapakku bakal ngelamar mas kawine sak miliar. Amung siji panyuwunku muga setya lan tuhu karo aku. Ojo samar bapakku bakal ngelamar mas kawine sak miliar. Amung siji panyuwunku muga setya lan tuhu karo aku. Dek sumina, dek sumina, dek sumina, aku kangen. Dek sumina, dek sumina, dek sumina, aku cinta.